Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين نسألك يا ربنا علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اكسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu baginda Nabi, pecinta Al-Quran. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini bersama-sama untuk merenungi firman-firman Allah. Mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan semoga Allah memudahkan kita mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Baik, kita langsung saja. Kita masih di surat Al-A'raf. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke 93. Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla 'anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalat Rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Ini ada sambungannya dengan ayat sebelumnya, kisah tentang Nabi Syuaib. Mereka, kaum Nabi Syuaib, masih saja membangkang di saat diberi nasihat, tidak peduli dengan nasihat Nabi Syuaib. Akhirnya Allah turunkan kepada mereka azab. Dan setelah itu ditinggalkan oleh Nabi Syu'aib. Fatawalla anhum. Mereka tidak mau patuh mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fatawalla anhum, dan Nabi Syu'aib pun berpaling dari mereka. Wa qala, sambil berkata, ya qaum. Ya qaum, jadi di saat menyeru kepada yang telah meninggal itu sah. Pernah suatu ketika Nabi, waktu setelah selesai perang Badar, Nabi menyeru, ya Abu Jahal, ya Fulan, apa yang kau temukan saat ini, ha? Dan Nabi Syu'aib menyeru, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum, sudah aku kasih tahu kepada kalian semuanya. Risalati Rabbi, pesan dari Tuhanku Allah, membawa pesan kebenaran, kau tidak mendengar. Wa nasahtu lakum, dan aku nasihati kepadamu, enggak kurang-kurang nasihati. Wa kaifa as'ala qaumin kafirin? Bagaimana merasa susah dengan kehancuran orang-orang kafir? Maksudnya begini, enggak perlu disesali lagi hal yang seperti itu. Karena mereka orang yang melanggar Allah, yang memusuhi Allah, ya biarkan hancur. Yang perlu disesali adalah jika ada orang baik, banyak kiprahnya untuk umat, punya perjuangan, kemudian dia meninggal. Biarpun sisi lain yang meninggal dari ahli la ilallah itu akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, tapi kita sisi lain kita merasa gelisah. Kenapa? Hilang kekuatan. Misalnya dia adalah seorang pejuang yang hebat, seorang ulama. Akan tapi jika yang meninggal adalah orang-orang mujrimin, orang-orang yang suka buat keonaran, kejahatan, orang-orang yang tidak beriman, enggak perlu lagi disesali. Kaifa asa, kaifa ahzan. Enggak perlu lagi kita bergelisah dengan yang demikian itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna," beritahu kepada kita semuanya. Yang pertama diberitahu oleh baginda Nabi, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin." Dan kami Allah tidak mengutus utusan ke satu kampung atau satu kaum, illa akhadna ahlaha. Kemudian kok kaum tersebut tidak mau patuh, tidak mau dengar. Illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i. Kecuali setelah itu akan aku hukum keluarganya dengan ba'sa. Ba'sa ini adalah petaka yang menimpa kepada badan mereka, sakit segala macam, wadhara, kesusahan hidup, musibah-musibah yang Allah turunkan, musibah alam, la'allahum yadhara'un, dengan harapan mereka itu mau tadharru, tadhallul, mau merendah kepada Allah, mau patuh kepada Allah, mau tunduk kepada Allah. Ini kisah umat terdahulu. Jadi kalau umat terdahulu itu, kalau mereka tidak mau mendengar perintah nabinya, langsung Allah beri pelajaran seketika itu. Dari dua kisah tersebut, kita bisa mengambil satu pelajaran, begitu tingginya akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi selalu gelisah dengan umatnya. Biarpun umat itu adalah yang belum beriman pun, Nabi berharap mereka terus bisa beriman dan berdoa. Waktu dihukum Nabi Muhammad, waktu disakiti di Taif pun, yang menyakiti didoakan oleh baginda Nabi. Bahkan saat Nabi mendengar satu firman Allah yang menceritakan tentang Nabi Isa yang berkata kepada Allah, "In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk," ya Allah, yang tidak mau beriman itu hambamu, kalau kau akan hukum, ya Allah. Nabi menangis dan ingat kita, tidak ingin kita dihukum oleh Allah. Kemudian yang kedua, kalau Nabi tidak, Nabi yang lain mau suka-suka. La tadzar 'alal ardi minal kafirin diyara. Nabi Nuh juga ngomong begitu. Di saat umatnya pada membangkang kepada Nabi Nuh, "Ya Allah, la tadzar, jangan kau tinggalkan di muka bumi satu pun dari mereka, ya Allah, hancurkan." Tapi baginda Nabi, "Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Di saat Nabi disakiti oleh orang-orang kafir pun, Nabi masih mohon, "Ya Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku itu. Mereka berbuat kasar menyakitiku itu karena mereka tidak tahu. Yang kedua adalah kaum terdahulu itu kalau membangkang kepada Allah itu langsung diberi peringatan. Bahkan termasuk min syarafi hadhil ummah al-muhammadiyah, termasuk dari kemuliaan umat Nabi Muhammad saat ini, kalau berbuat dosa tidak kelihatan. Umat dahulu itu kalau berbuat dosa itu tercatat. Ada yang mengatakan tercatat di jidatnya, telah berzina tadi malam. Jadi ketahuan, dibongkar oleh Allah, dipermalukan di dunia sebelum di akhirat. Tapi termasuk kemuliaan umat baginda Nabi, tidak. Kalau ada orang melakukan dosa masih diberi kesempatan, mungkin hari ini berdosa, mungkin esok bertobat, ditutup. Bukan saja Allah menutup secara fisik tidak terlihat, lebih dari itu diajak, diperintahkan kita untuk menutup kekurangan, menutup aib kita, menutup dosa kita. Bahkan dihimbau untuk memohon ampun agar Allah ampuni. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha. Kami tidak mengutus nabi kepada satu kampung, kok kemudian kampung itu enggak mau dengar, illa akhadna ahlaha, kecuali akan aku berikan kepada mereka tubil ba'sa'i, dengan peringatan bencana-bencana. Wa dharra ila allahum yadhra'un, bencana-bencana agar mereka itu mau sadar, mau tunduk, mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma, kemudian badalna makana sayyatil hasanata. Kemudian Allah beri setelah itu kemudahan-kemudahan. Jadi tidak selamanya dihukum, akan tetapi oleh Allah diberi ujian. Di saat diseru kepada kebaikan tidak mau, diuji dengan kekurangan. Kemudian setelah diuji dengan kekurangan kok masih enggak mau. Oleh Allah beri kebaikan, semoga dengan kebaikan sadar kalau ini dari Allah. Diganti dari malapetaka tadi, kesusahan tersebut diganti oleh Allah dengan kebaikan. Maka nasai'atil hasanata, yang susah, yang sakit sembuh, yang susah hidup menjadi makmur, namanya subur, hidupnya semakin makmur. Hatta afau, sampai mereka itu menjadi besar, bisnisnya besar, keluarganya banyak, menjadi baik, hebat, bagus, berkembang biak, berkembang, beranak pinak mereka. Kemudian juga subur dengan tanamannya, dengan kekayaannya. Wa qalu, pun demikian, karena memang mereka dasar orang yang tidak mau patuh kepada Allah. Dicoba begini tidak bisa benar, nanti coba dengan kesusahan. Dicoba dengan kebaikan juga masih enggak mau. Dan memang ada orang yang seperti itu. Ada orang itu tidak paham dengan teguran-teguran. Tidak paham dengan teguran-teguran. Tidak paham dengan isyarat-isyarat firman. Mereka kelas dungu. Tidak menggunakan pikirannya. Tapi ada orang yang begini. Masih lumayan dia. Dia itu kalau kaya melanggar Allah. Tapi kalau melarat langsung ingat Allah dia. Ada orang pantasnya melarat dia. Kalau kaya itu lupa lalai. Wah, kalau kaya dia melakukan segala bentuk kemasan. Tak tahu dia jatuh miskin. Allah, Allah, masjid, hadir majlis, taklim, segala macam. Ada lagi yang di saat fakir, Masya Allah, sholat jarang dan sebagainya. Lalu diberi oleh Allah kekayaan, dia hadir pengajian dan sebagainya. Masih lumayan deh. Ada saat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang dikhawatirkan di saat dia terlena dengan ujiannya tersebut. Dua-duanya ujian, pemberian dari Allah karunia juga ujian. Di saat diberi kekurangan, di saat dikurangi rezekinya atau diberi penyakit pun juga ujian. Yang lolos ujian adalah di saat diberi oleh Allah kebaikan, as-sarra, ad-dharra, atau diberi kesusahan, tetap tidak akan berubah. Itu yang istimewa. Jadi ada martabat tertinggi adalah di saat diberi as-sarra, kesenangan, wad-dharra, kesusahan, tidak akan ada perubahan. Ya tetap ngajinya iya. Dulu waktu fakir, Masya Allah, rajin ngaji. Setelah kaya raya, tetap saja tempatnya di situ. Dulu, jangan seperti yang sebagian itu. Kalau dulu waktu melarat, Masya Allah, datang ke pengajian naik sepeda. Kelihatan sampai orang pada kasihan, kasihan, kasihan. Setiap hari mengaji naik sepeda. Giliran punya motor sudah seminggu sekali. Giliran punya mobil sebulan sekali. Mobilnya semakin mewah, ketemu kiainya setahun sekali hari raya. Nah, ini musibah bagi dia. Jangan seperti sebagian lagi itu. Dulu waktu sebelum menikah masih perawan, wah rajin, mengajinya paling depan. Bukan ini maksudnya. Maksudnya ngaji paling rajin, cecak-cecakannya ngaji paling rajin. Tapi giliran sudah dapat istri, enggak tahu di mana tempatnya ini. Berarti enggak punya istri lebih bagus biar ngaji. Artinya syukuri nikmat yang Allah berikan itu di saat diberi oleh Allah sarra. Ahli iman, kita ini ahli iman di saat diberi oleh Allah kelebihan, justru dengan kemudahan itulah akan kita berbanyak upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mensyukuri nikmat tersebut. Ini dikunci ini yang jadi pengantin, jangan malas nanti. Dulu sebelum pengantin rajin, habis jadi pengantin jarang ketemu. Sampai ada yang tidak pernah kelihatan. Tidak tahu. No. Setelah ketemu, Buya ada saya di samping. Buya. Alhamdulillah masih ada di samping. Jadi toh ini nikmat. Jadi tapi ciri-ciri orang pada zaman dahulu yang disebutkan, enggak. Diberi, diuji dengan musibah, enggak. Faham, diberi nikmat juga enggak. Faham. Kalau sudah begitu bagaimana? فَأَخَذْنَهُمْ بَغْدَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Kemudian di saat itu diberi oleh Allah hukuman mendadak. Bagdah. Mautul bagdah. لِلْمُؤْمِنِ رَحْمَةٌ. Ada mati mendadak, tapi bagi orang beriman itu rahmat. Tapi kalau mautul baghdah atau mautul fujah, kalau mati mendadak bagi orang kafir adalah sebagian dari ciri kejelekan. Nah, kemudian gini, karena Allah itu, Allah ingin menghukum hambanya, namanya istidrat, diberi, diberi, diberi. Karena hamba tersebut membanggang kepada Allah, kurang ajar kepada Allah. Kalau bahasa sederhana gini loh ya. Agar bantingan itu terasa keras itu, ngangkatnya harus tinggi. Banting ceplek, itu tinggi gendul dikasih nikmat oleh Allah. Habis itu masih saja baktatan jeder, begitu kerasa. Dihukum oleh Allah, karena dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Tidak beriman kepada Nabi terdahulu ini. Jadi tidak ada Nabi terdahulu yang diutus oleh Allah, kecuali ya, mereka punya umat yang membangkang dan umatnya pun diuji. Diuji dulu, diberikan, setelah itu diberikan, diuji dengan keburukan. Keburukan tidak sampai kehancuran, keburukan saja. Kemudian setelah itu diberi uji dengan segala kebaikan, tak taunya kok masih membangkang di saat dia di puncak-puncak. Hatta afau, afau itu adalah semuanya punya. Lalu dibanting, ceder, dihukum. Dimasukkan neraka yang paling dalam sesuai dengan perilakunya tersebut. La yashurun, mereka enggak sadar tiba-tiba mendapatkan musibah. Walau anna ahlal qura amanu. Kalau seandainya kampung itu, penghuni satu kaum, satu kampung itu amanu, beriman. Kuncinya adalah iman yang pertama. Meyakini bahwasanya Tuhannya adalah Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu wattaqau. Wattaqau dan bertakwa. Berusaha, bukan tidak berdosa. Kalau dosa selalu ada pada setiap manusia. Wattaqau, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan di saat melakukan kesalahan segala menyadari. Sebab ciri orang bertakwa bukan orang yang tidak berdosa saja. Orang yang tidak berdosa, ya berusaha tidak berdosa, memang dia adalah orang bertakwa. Tapi ada orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, mereka yang melakukan kesalahan atau berbuat zalim, berbuat dosa, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, segera ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena mereka tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Nah ini, walau anna ahlal qura, kalau seandainya kampung kita ini adalah pada beriman kepada Allah, iman kuncinya. Kemudian wattaqau, berusaha semua dari kita menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Menjalankan perintah wajib dulu. Sunat oke, semampu kita, dikit-dikit. Tapi yang wajib kita laksanakan, yang haram kita jauhi. La fatahna alaihim nahi. Niscaya akan aku buka untuk mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Hujan menurun, bumi tumbuh dengan tumbuhan, tapi penuh berkah. Jadi berkah itu adalah ziyadah fil khair. Berkah itu adalah sesuatu yang bermanfaat melebihi daripada bentuknya. Sesuatu bermanfaat melebihi dari bentuknya. Ada orang penghasilannya cuma 750 ribu rupiah dalam sehari. Bentuknya 750 ribu rupiah. Cuma Allah telah berkahi di harta tersebut. Sehingga dipakai oleh anak-anaknya cukup. Ada lagi yang diberi oleh Allah gajinya 7.500.000. Utangnya enggak beres-beres. Enggak berkah. Jadi Allah memberikan rezeki. Rezeki itu ada yang namanya rezeki ijab, ada rezeki salb. Rezeki ijab itu rezeki yang diberikan terlihat. Allah memberi tanaman, apa memberi apa? Rezeki uang, peternakan, sayuran, segala macam itu rezeki yang terlihat. Rezeki yang diberikan. Ada salb. Rezeki ini yang jarang kita sadari. Apa itu? Tidak sakit. Tidak sakit kan rezeki. Ada orang sakit keluar duit, tidak sakit. Jadi ada salep, itu termasuk rezeki yang sering dilupakan. Rezeki Allah ini dari sini. Makanya ada orang gajinya banyak tapi Allah tidak diberi rezeki salep tadi. Sehingga apa? Semakin gede duitnya, semakin gede tuntutannya. Tapi yang satu ini duitnya pas-pasan tapi telah Allah kasih rezeki di hatinya, tidak punya banyak keinginan. Sehingga dia bisa hidup tenang, qanaah, mudah mensyukuri karunia Allah. Sehingga dikatakan oleh Imam Syafi'i, orang yang punya dzaqal bin qanu'in. Kalau orang punya hati yang mudah syukur, terima kasih kepada Allah, fa anta wa malikud dunya sawa, seperti raja dunia, enggak ada beda. Karena sudah hatinya telah qanaah, tidak banyak tuntutan, tidak tamak. Nah itu, duitnya pas-pas itu berkah. Dilihat materinya hitungannya sebegitu. Tapi dijadikan anaknya sehat, tidak banyak tuntutan, anaknya tidak banyak merepotkan, ah Masya Allah. Tapi yang satu lagi tidak berkah hartanya, duitnya mah banyak. karena waktu mencarinya tidak dengan aman, dengan ittaqa. Kerja aja sampai ninggalin sholat, maksiat di tempat tersebut. Kerjanya sambil maksiat, mana bisa berkah itu harta. Makanya kalau sudah tidak berkah, merasa tidak cukup terus. Merasa tidak cukup terus. Tidak ada berkah di dalam harta tersebut. Nah kalau sudah tidak cukup ya, terus dia capek. Tapi yang diberkahi hartanya, biarpun tidak banyak, tapi pun berkah, maka Allah akan jadikan semuanya cukup. Walakin kadzabu, akan tapi banyak di antara mereka itu yang mendustakan Allah. Mestinya beriman dan bertakwa agar datang keberkahan dari Allah. Tidak, mereka malah menentang Allah, melakukan kemaksiatan, mendustakan Allah. Kalau sudah bondelnya begitu, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, Allah akan uji, Allah akan hukum karena ulah mereka. Dan masalah keberkahan berlaku sampai hari ini. Dan akhadnahum, Allah hukum. Ada hukuman yang Allah, kalau hukuman pada umat terdahulu terlihat. Jeder, angin topan, bumi diam balik. Tapi kalau umat baginda Nabi Muhammad, tidak terlihat. Hukumannya itu tadi, hatinya tidak puas, tersiksa dia. Padahal kalau bicara gaji, Masya Allah, berapa gajinya dia? Makanya mohon dalam mencari rezeki, jangan Anda mementingkan angka. Angka banyak tapi tidak berkah. Untuk apa itu semuanya? Alangkah banyaknya ada orang bekerja di sebuah tempat, tidak sadar di situ ada kemaksiatan yang terjadi. Kalau sudah kemaksiatan yang terjadi, di dalamnya akan kurang keberkahan. Bahkan dicabut keberkahan. Kita bawa rezeki ke rumah, tidak akan menjadi rumah penuh berkah. Kalau sudah rumah tidak penuh berkah, lihat, mudah tersinggung, mudah kebakar. Seorang anak susah hormat pada orang tua. Seorang tua kurang kasih kepada anak. Kemudian salah mendidik lagi. Kemudian suami istri pun tidak menemukan keindahan yang sesungguhnya. Menjalani hidup hanya terpaksa saja. Karena yang dimakan adalah bukan sesuatu yang penuh berkah. Maka di saat mencari rezeki, berpegang Anda sebagai orang yang beriman, yang kedua adalah dengan bertakwa. Begitu juga orang yang rezekinya adalah diambil dengan modal-modal haram, tidak peduli dengan modal yang haram. Enggak bisa berkah. Enggak akan menemukan kebahagiaan, ketentraman. Kelihatannya iya. Dia bisa senyum, tertawa dan sebagainya. Tapi setiap siang malam dia dikejar-kejar dengan kesusahan di dalam hatinya. Kegelisahan di dalam hatinya. Mungkin dilihat aja dia orang yang senang mengadakan satu acara rekreasi di mana, acara hiburan di mana, mungkin dengan keluarganya kemana, kelihatannya begitu, akan tapi dia dikejar oleh kesusahan. Karena apa? Dia mengambil harta tidak dengan keberkahan. Kuncinya apa? Amanu wattaqau, iman kepada Allah, dan jalanilah upaya dalam mencari rezeki tersebut dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Sesuatu diridhoi oleh Allah itu adalah menjauhi yang dilarang Allah, menjalankan perintah Allah, itu bertakwa. Maka Allah akan berikan keberkahan. Artinya apa? Apapun yang keluar dari, apapun yang kita dapat, itu akan menjadi sebab keberkahan. Dan kalau sudah diberkahi oleh Allah, maka semuanya akan serba cukup, dan semuanya akan serba indah, dan semuanya akan serba membahagiakan. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Itu loh, apakah mereka ini orang-orang yang melanggar Allah itu merasa aman daripada hukuman Allah? Maksudnya begini, mereka-mereka itu lihat, yang sudah melanggar Allah ini sudah lupa benar kepada Allah. Diingatkan nabinya pun masih enggak bergeming dia. Sudah lupa bahwasanya Allah bisa menurunkan musibah kepada mereka. Mereka tidak takut. Kalau diancam ya gitu aja. Sudah keras hatinya. Termasuk orang yang sudah tidak merasa takut di saat mendengarkan ancaman-ancaman yang disebutkan di dalam Al-Quran atau disebut Nabi, maka ini adalah golongan orang-orang yang keras hati. Kalau sudah golongan keras hati ini, susah menemukan kebahagiaan juga. Dikasih tahu itu haram, tenang saja. Ada hukumannya di hadapan Allah, tenang saja. Tidak pernah merasa gelisah. Ya itulah, afa'amin ahlul qura. Apakah mereka aman, merasa tenang, aman dari hukuman Allah yang bisa datang sewaktu-waktu? Dan memang kenyataannya mereka merasa aman, tenang, enggak? Enggak kan. tenaga, kekuatan. Kita kaya karena usaha kita. Kisah Korun yang ditelan bumi dan yang lainnya. Kisah kehancuran Fir'aun. Terus ke bawah, orang yang terlena dengan kekayaannya, lupa kepada Allah. Tidak tahu kalau musibah bisa datang sewaktu-waktu kepadanya. Dan sangat terhinakan jika ada seorang hamba hingga dicabut nyawanya dalam keadaan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka merasa aman akan datangnya musibah bayatan di tengah alam wa malam wahum naimun? Artinya mereka betul-betul lupa kepada Allah sehingga mereka tidak merasa takut kalau tiba-tiba ada musibah di tengah malam. Bagaimana para kekasih Allah? Dikisahkan ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ada beberapa sahabat Nabi itu kalau melakukan kesalahan itu tidak bisa tidur di malam harinya. Ada dikisahkan Sayyidina Abdul Mas'ud atau salah satu dari sahabat Nabi itu, termasuk kisah dari Sayyidina Hasan dan Husain juga. Ini ada dua bersahabat, dua saudara ini bersahabat. Ini rupanya waktu bertemu itu ada satu kesalahan dalam perbincangan, dalam obrolan. Kemudian setelah berpisah itu sampai di rumah itu baru ingat. Sampai di rumah tuh ingat, ya Allah, aku tadi ngomong tidak enak dengan sahabatku itu. Tidak bisa tidur sampai malam. Takut datang musibah dari Allah sebelum tobat. Nunggu waktu subuh, karena enggak mungkin malam-malam banguni orang. Nunggu waktu subuh, ditunggu di depan masjid, dipeluklah sahabatnya. Minta maaf, sungguh demi Allah semalam aku tidak bisa tidur karena aku tadi ngomong kasar kepadamu. Orang yang takut kepada Allah, orang yang punya iman melakukan dosa takut. Takut nginep, belum diampuni, sudah dicabut nyawanya. Ini pendosa tenang-tenang saja, na'udzubillah. Makanya ayo kita merenungi. Sehingga dalam tidur kita pun diajarkan untuk membaca doa-doa. Kemudian, tidurlah engkau kalau bisa seperti orang yang meninggal dunia menghadap ke kiblat dengan wajah dan dadamu. Kemudian kau letakkan tanganmu di pipimu. Kemudian membaca doa. Seolah-olah engkau adalah tidak bangun lagi. Biar kita menyesali dosa. Memohon ampun kepada Allah. Jadi ada model manusia yang merasa aman, nah, enggak, besok masih hidup, nanti tasfif, nanti suruh tobat, nanti belum tentu milik kita. Makanya urusan bertobat jangan nunggu nanti. Siapa yang bisa menjamin kita bisa hidup sampai esok hari? Memang kita selalu mohon, ya Allah panjangkan umur kami, kan begitu. Tapi tidak tahu, orang seger bugar bisa mati kok, yang sakit lama enggak mati-mati, ya ada. Labagtah, datang sewaktu-waktu, umna imun, lagi tidur, cabut nyawanya oleh Allah, na'udzubillah. Dalam keadaan tidak punya iman, dalam keadaan dosanya belum diampuni. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman? Enggak takut. Apakah mereka enggak takut kalau tiba-tiba datang musibah Allah di siang hari duha waktu siang? Wa hum yal'abun, di saat mereka lagi dengan kesibukannya, mati. Peringatan bagi kita, itu umat terdahulu. Mereka merasa aman, sudah melakukan dosa, enggak segera sadar. Dan mengingatkan kepada kita, kematian bisa datang sewaktu-waktu. Musibah. Kalau seandainya orang mati dalam keadaan tidak punya iman. Dan bukankah kematian datang sewaktu-waktu? Maka dikatakan orang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematiannya. Orang yang selalu mengingat kematiannya, selalu mempersiapkannya. Sehingga dia tidak akan menunda tobatnya, tidak akan menunda kebaikan yang dilakukan. Tidak ada tulul amal. Karena dia tidak tahu. Jangan-jangan kematianku nanti malam, jangan-jangan kematianku siang ini. Selalu berpikir tentang kematian. Sehingga kalau orang selalu ingat kematian, itulah orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Maka dia adalah susah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan susah melakukan kemaksiatan dengan sesama manusia. Sehingga siapapun yang selalu mengingat tentang musibah yang Allah berikan. Atau hukuman yang Allah berikan, termasuk mengingat kematian, maka siapapun yang sering mengingat kematian, maka hidupnya akan indah. Karena tahu kalau dihabis nyakiti seseorang, ternyata belum diampuni oleh orang tersebut, mati, maka dia bergegas minta maaf dan minta maaf membuahkan keindahan. Afa aminu makrallah. Apakah mereka-mereka itu merasa aman atas hukuman makr Allah? Kalau makr itu dinisbatkan kepada manusia adalah kejelekan, kalau Allah tidak. Maksudnya apa? Makar ini adalah seperti ini. Tipu daya kita itu dalam sebuah peperangan ada. Seolah-olah jalan ke sana, padahal kita jalan ke sana. Supaya mengelabui. Kalau Allah bukan mengelabui, Allah memberi beneran. Di saat oleh Allah diberi kenikmatan, tak taunya lupa dia. Sementara Allah sudah menentukan, besok kamu harus mati. Sementara dia dengan nikmat Allah tidak mensyukuri nikmat tersebut, tidak menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan nikmat Allah itu dia malah bermaksiat. Maka di saat dicabut nyawanya dalam keadaan maksiat. Lah orang yang merasa aman dari makar Allah itulah yang berbahaya. Merasa tenang enggak mungkin. Maka orang yang beriman selalu waspada, takut Allah timpahkan kepadanya. Allah cabut ajalnya pada saat-saat dia belum siap. Makanya orang yang beriman kepada Allah, dia akan selalu mempersiapkan dirinya untuk mati. Kalau sewaktu-waktu mati, siap. Dan memang seperti itu hendaknya. Karena kematian datang juga sewaktu-waktu. Enggak ada pesan terlebih dahulu kadang-kadang. Memang ada sakit namanya pesan, ada orang sakit dulu. Tapi ada orang sakit, enggak mati-mati. Dokternya yang seger-buger mati duluan juga ada. Fala ya'man makrallahi, tidak akan ada yang merasa aman dengan makar Allah kecuali orang-orang yang akan merugi. Orang yang merasa tenang dengan hukuman Allah itu hanya orang merugi, merasa aman, tenang, enggak mungkin, tenang aja. Bahkan di antara mereka itu, di saat diingatkan tentang kakek moyang yang mendapatkan musibah, mbahmu kena musibah, itu alam biasa. Mbah saya juga kaya, melarat-melarat, kaya biasa. Ada yang kaya terus juga ada. Jadi enggak pernah menghubungkan dengan Allah. Enggak mengatakan itu hukuman dari Allah. Merasa aman, tenang saja. Sudahlah kita kaya, kita kuat, kita binting benteng, kita bikin benteng. Makanya anak Nabi Nuh waktu itu lihat, saya akan naik ke atas gunung. Yang akan bisa melindungi sudah ditenggelamnya, ditenggelamkan oleh taufan. Naik ke atas gunung tidak. Tidak ada keselamatan kecuali dengan perahu ini. Perahu Nabi Nuh. Tetap naik dia. Akhirnya tetap tenggelam. Merasa bahwa dengan kekayaannya bisa menyelamatkan dia. Dengan kecerdasan otaknya bisa menjaga kejayaannya. Enggak. Yang menjaga kejayaan adalah Allah. Yang memberikan keselamatan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Nah, ini pelajaran bagi kita semua. Jangan merasa kita aman di saat kaya raya, tak taunya lupa kepada Allah, lalai, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah, jangan sampai dikagetkan oleh Allah dalam keadaan kita belum beramal, uangnya ditumpuk banyak tidak untuk berderma, di saat usia sehat pun kita tidak banyak sedekah, giliran sakit bingung, kemudian dalam keadaan Allah beri kecukupan ternyata kita jauh dari Allah. Nah ini, jangan sampai kita terlena dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Sama juga yang dicium oleh Allah dengan sakit, dengan segala kekurangan. Bukankah Nabi sudah menyebutkan bahasanya, ajaban li amril mu'mini, aku heran dengan urusan orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair, urusannya semuanya baik-baik orang beriman. In asabat wala yakunu dhalika illa lil mu'minin, tidak ada yang demikian itu kecuali bagi orang yang beriman. In asabat hudhara, sabar, kalau mendapatkan musibah sabar. Wa in asabat husra, kalau mendapatkan kebaikan syakar. Wa in asabat dharra, kalau mendapatkan dharra, kesusahan, sabar, kana khairan lahu, maka itu bagus baginya. Diberi musibah sabar, kenal Allah. Wa nasabat husra, di saat diberi oleh Allah kebaikan, syakar. Inilah orang beriman. Cuman yang repot adalah tadi kisah orang dahulu, enggak sadar dikasih sarra, enggak sadar dikasih dharra, enggak sadar. Maka sadarlah dirimu bahwasanya apapun yang Allah berikan kepada kita harus kita sadari itu ujian. Ujian, hartamu adalah ujian. Kamu benar tak dengan hartamu? Kefakiranmu ujian. Bahkan ujian yang suka bikin lupa itu justru ujian kelebihan. Kalau orang diuji oleh Allah dengan rasa sakit itu gampang mengatakan Allah, tahajudan, zikir. Ya, kalau diuji oleh Allah dengan segala kekurangan sakit, apa yang diucapkan? Istighfar. Tapi di saat diuji oleh Allah dengan kelebihan, na'udzubillah. Jangan seperti umat-umat terdahulu diuji oleh kelebihan tetapi malah menjadikan dia sombong. Padahal kekayaan juga suka ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian semuanya. Yang akan menjadi sebab mereka sengsara kalau dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Dan di saat Allah uji dengan yang namanya kekurangan juga untuk keselamatan, untuk mengangkat mereka. Makanya baik semua bagi orang beriman. Dan juga kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu sebetulnya itu kasih sayang Allah untuk diberikan kepada hamba tersebut untuk mendekat kepada Allah. Kalau Allah memberikan kepada seseorang itu kekayaan, kelebihan, itu sebetulnya Allah telah memberikan bekal kepada dia untuk mendekat kepada Allah dengan cepat dengan kekayaannya. Makanya jika kekayaannya tidak digunakan menuju Allah, maka menjadilah dia orang yang kufur nikmat. Allah beri sedekah, Allah beri harta melimpah untuk bisa peduli dengan fakir miskin yang ada di kiri kanannya. Untuk peduli dengan perjuangan dengan hartanya. Yang diberi kesehatan untuk menggunakan kesehatannya untuk perjuangan agama Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Tapi yang sering banyak adalah hamba yang lupa. Sehingga seolah-olah harta dia sendiri yang cari, dengan tenaganya sendiri, dengan pikirannya sendiri, lihat. Sehingga namanya berderma pun susah. Dan itu hamba pilihan Allah juga. Ada hamba yang dipilih oleh Allah dengan kemudahan melakukan kebaikan. Sehingga yang menjadi, dia akan lulus ujian. Lulus ujian. Diberi kaya raya, Abdurrahman bin Auf. Kaya raya. Tapi dengan kekayaannya, justru semakin baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Loloslah dia. Ada hamba yang diberi Allah kekayaan, ujian kekayaan, padahal dia adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi. Qarun. Qarun sangat dekat dengan Nabi Musa. Bahkan dianggap sebagai sahabat karib. Setelah Qarun kaya raya, ternyata Masya Allah, lupa. Akhirnya begitulah kisahnya. Sampai hari ini disebut sebagai harta Qarun. Qarun. Baik. Semoga apapun yang Allah berikan kepada kita, menjadi kita ingat kepada Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur. Di saat diberi Allah kenikmatan, semoga kenikmatan tersebut menjadikan kita semakin mudah beribadah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, perkenalkan, nama saya Ferry Irawan dari Blitar. Saya ingin bertanya Buya, bolehkah kami memprediksi tentang kemunculan tanda-tanda kiamat sehingga membuat orang itu panik dan berlomba-lomba untuk hijrah ke dalam kebaikan, seperti berita yang disampaikan oleh Ustadz akhir zaman? Masalah tanda kiamat. Yang jelas kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak boleh ada orang yang tahu tentang kiamat, apalagi menghitung dengan angka-angka kiamat, 1500 tahun hancur, tidak ada. Itu tidak bisa dipercaya dan tidak boleh dipercaya. Sebab yang tahu hari kiamat hanya Allah. Nabi pun tidak dikasih tahu kok. Malaikat Jibril dalam hadis Jibril yang bertanya tentang hari kiamat, Nabi menjawab. Yang ditanya maksudnya, aku tidak lebih tahu darimu, hai Jibril. Disembunyikan oleh Allah. Maka tidak boleh ada orang yang mengatakan hari kiamat tiba hari ini, enggak ada. Nabi sudah tidak ada. Tidak ada yang menampakkan kecuali Allah SWT. Ada pun masalah menyebut tanda-tanda kiamat, kiamat kubro maksudnya, hancurnya semesta. Itu ada disebutkan tanda-tanda kiamat, ada tanda kiamat, ada alamat sukhro, ada alamat kubro. Alamat kubro itu nanti, misalnya turunnya Sayyidina Isa al-Masih, kemudian Dajjal, keluarnya Dajjal, kemudian matahari terbit dari barat, itu ada tanda kiamat. Itu tanda kiamat kubro itu sudah sangat dekat. Bayangkan matahari terbit dari barat, semua orang mesti ketakutan semuanya. Sehingga kalau sudah matahari terbit dari barat, tobat kita enggak diterima sudah. Tobat seorang hamba masih diterima. Kecuali dua hal. Malam yughargir, selagi nyawa belum sampai tenggorokan masih diterima. Tapi kalau sudah nyawa di tenggorokan mau dicabut, enggak diterima tobat. Yang kedua, kalau matahari terbit dari barat. Dan tanda hari kiamat besar banyak. Termasuk ada itu tadi. Ya'juj wa ma'juj. Dabatul ard. Terbitnya matahari dari barat. Kemudian turunnya Sayyidina Isa alaihissalam. Termasuk yang harus sebagian ulama kita mengatakan adanya Imam Mahdi. Biarpun itu khilaf dalam hal ini. Itu adalah termasuk alamat kiamat. Boleh kita sebutkan, tapi tidak terlihat saat itu. Ada alamat-alamat yang saat ini disebutkan, wa ma asyratuha dalam hadis Jibril, tandanya itu apa ya Rasulullah? Ya, tandanya itu ada banyak orang durhaka kepada ibundanya, kemudian orang berlomba-lomba dalam bangunan, tanda-tanda. Tapi tidak perlu menyebut, ini kayaknya kiamat besok, ini. Oke, ketahuilah. Tidak ada yang tahu kiamat kecuali Allah. Dan tanda kiamat besar belum datang saat ini. Matahari belum terbit dari barat dan sebagainya. Kemudian jangan sibuk urusan masalah itu. Nabi Muhammad memberikan tanda-tanda ini untuk kita tuh merenung bahwa nanti setelah itu ada hari kebangkitan agar kita mempersiapkan nanti. Akan tapi yang harus Anda pikirkan kiamatmu sendiri itu loh. Matimu itu loh. Enggak usah nunggu nanti Dajjal keluar. Anda kalau mati sudah berakhir kisahnya. Dan kabar gembira bagi Anda ahli iman bahwasanya la taqumu sa'atu 'ala ahadin yaqulu Allah Allah. Ahli la ilaha illallah ahli iman tidak akan menemukan dasarnya kehancuran itu. Ahli iman tidak akan menemukan itu semuanya. Karena apa? Sebelum Allah menghancurkan semesta, Allah akan tiupkan angin lembut masuk ke rumah-rumah ahli iman dan setelah itu meninggal dunia. Tidak akan menemukan. Lah untuk menjadi ahli iman ini saja yang harus kita tingkatkan. Menjadi ahli iman. Orang yang selalu menjaga akhlaknya, iman, akidahnya, ibadahnya, menjauh dari dosa. Yang perlu kita pikirkan adalah kiamat masing-masing. Enggak usah bicara tentang matahari nanti mau berhamburan bintang gemintang. Itu nanti sekarang engkau punya kiamat, kematianmu itu sudah enggak ada artinya semuanya ini. Ya kayak kiamat sudah. Maka mengingatlah kematian. Lah kalau menjelaskan tentang alamat tanda kiamat itu yang benar yang diajarkan Nabi adalah mengingat setelah kematian. Adapun menyebut tanda-tanda kiamat itu adalah menunjukkan bahwasanya nanti kiamat itu akan tiba. Kapan waktunya Anda tidak tahu. Yang dikatakan gharib dekat itu. Hari kiamat itu dekat itu adalah dikatakan dekat itu dekat kapan? Karena dunia itu umur dunia dibanding dengan umur akhirat sangat pendek. Akan tiba hari kiamat itu. Jadi boleh-boleh saja menyebut tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, boleh disebutkan agar terbangun keyakinan di dalam diri kita. Tapi kalau nakut-nakuti, ini kayaknya ada perang begini, nanti ada kiamat. Ada ini, ada kiamat. Di saat tidak terjadi, ah bohong tuh Ustaz. Enggak perlu kita menyebutnya seperti itu. Wah ini adalah khayalan. Khayalan. Kan 2012 kiamat katanya. Sudah kelewat. Elda yang tahu Allah. Yang tahu Allah. Sekarang pikir tentang kiamatmu. Jadi bercerita tentang alamatus sa'ah boleh-boleh saja. Tapi tujuannya adalah untuk kita imani. Bahasa nanti ada tanda-tanda hari kiamat. Dan bisa saja kita lihat saat ini ada anak yang banyak durhaka pada orang-orang bercor-coran urusan bangunan. Masya Allah. Di kampung pun sudah rumahnya mega-mega. Kita bisa mengatakan, sudah kiamat sudah dekat. Maksudnya apa? Ya ada kiamat nanti sesungguhnya. Cuma yang perlu Anda pikir adalah kiamatmu sendiri. Oh bangunannya rumah belum jadi sudah mati. Kiamat sudah. Kiamatmu sendiri yang kau pikirkan. Bisa husnul khatimah atau tidak. Sehingga dikatakan Imam Haddad, ini loh mengingat kematian, ini loh kiamat pribadimu itu yang harus kau pikirkan. Kalau orang susah dinasehati, susah diingatkan, suruh ingat kematian, kau bakal mati. Maka di saat orang mengingat kematian, merenung tentang kematian, dia akan bisa ngerem segala kemaksiatannya. Dia akan bisa menggenjot, ngekas untuk beribadah. Karena apa? Dia ingat kematian. Jadi jawabannya adalah, boleh saja, yang penting jangan bohong. Jangan bohong dan jangan ngarang. Sebutkan tanda kiamat adalah nanti matahari terbit dari barat. Tanda kiamat adalah begini-begini. Tapi enggak usah ngarang. Ada ini kiamat ini. Tanda kiamat. Sudahlah. Anda enggak usah bingung mencari Imam Mahdi. Kadang-kadang kita diajak berkhayal. Ada orang keliling nyari Imam Mahdi. Kenapa? Saya akan jadi pembela Imam Mahdi. Enggak usah kau cari Imam Mahdi. Asalkan kau benar imanmu kuat cinta Nabi. Pokoknya nanti kalau Imam Mahdi keluar, pasti kau jadi pasukannya. Sudah selesai. Tapi biarpun kau keliling mencari Imam Mahdi sana sini, kalau tidak punya iman keliran Imam Mahdi keluar, gak akan membela Imam Mahdi jadi musuhnya Imam Mahdi. Urusannya adalah urusanmu dengan imanmu kepada Allah. Selesai. Dan nanti ikut pasukan Imam Mahdi dan di belakang Sayyidina Isa alaihissalam. Selesai. Urusanmu adalah meningkatkan kualitas ibadahmu hari ini. Bukan sibuk mencari-cari tanda kiamat sama mencari Imam Mahdi. Ada dulu keliling cari Imam Mahdi. Oh Imam Mahdi di sana keliling. Enggak pernah sholat. Mau kemana dia? Enggak akan ditoleh oleh Imam Mahdi. Baik. Ini saja insyaAllah. Allah alam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari Tina dari Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya selalu diberikan panjang umur dalam ketaatan dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Buya, saya mau bertanya, apakah menghadiri majelis-majelis ilmu bisa meningkatkan derajat orang tua saya di akhirat? Semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, jika memang anak tersebut adalah buah daripada upaya orang tua tersebut, maka jelas kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak akan sampai kepada ibundanya. Semua kebaikan, bukan saja menghadiri majlis. Kemudian, kalaupun mungkin orang tuanya tidak sempat mendidiknya, tapi tanda bekti kepada seorang anak, setiap dia menghadiri tempat mulia, lalu ingat orang tuanya, lalu mendoakan, dan seterusnya. Maka itu akan menjadi sebab orang tua itu mulia. Sehingga benar yang disebutkan walad soleh, anak soleh itu penting. Makanya rugilah diri kita kalau ternyata kita soleh tapi tidak punya anak soleh. Berakhirlah kisah amal kita. Tapi kita soleh, punya anak soleh, Masya Allah. Bersama wafatnya kita, anak masih mendoakan kita, menghadiri tempat-tempat yang mulia. Sama begitu sebaliknya. Kalau anak menghadiri tempat kemaksiatan itu karena yang ngajari bapaknya dulu, itu dosa terus mengalir ke bapaknya. Misalnya bapaknya ngajari sebuah tempat yang haram, nak sinilah, ajib nak sinilah. Akhirnya anaknya kenal kemaksiatan di tempat itu. Bapaknya mati, anaknya masih istiqomah di tempat maksiat tersebut, ngalir ke bapaknya. Maka dari itu, wahai para orang tua, ayo punya andil yang besar di dalam mendidik anak-anak kita yang benar. Jadikan mereka yang bisa menjadi sebab kita mendapatkan pahala. Jangan ajari ketidakbaikan, karena ketidakbaikan yang akan dilakukan akan dikirim kepada kita karena kita gurunya. Tapi begitu sebaliknya, kalau kita menghantarkan anak kita kepada kemuliaan, ingat semua gerak-gerik kebaikan yang dilakukan oleh anak kita akan sampai kepada kita. Dan beruntunglah orang tua yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Dalam kajian video di YouTube, Buya sering menganjurkan untuk tidak menceritakan perzinahan yang dilakukan oleh seseorang. Lalu bagaimana jika ada orang yang tidak pernah berzina justru mendapatkan pasangan pezina, lantaran semua orang tutup mulut dengan perzinahan tersebut? Dan bagaimana tafsir surat An-Nur ayat 3 yang menyatakan bahwa pezina tidak mengawini melainkan pezina, sedangkan di akhir ayat itu diterangkan bahwa yang demikian diharamkan bagi orang mukmin. Sekian pertanyaannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah menutup aib, menutup dosa antara kita dengan Allah, itu kewajiban. Nabi mengatakan, man asaba hadil qadurati syai'an falyastatir bisitrillah. Siapapun yang pernah melakukan satu kehinaan dari dosa-dosa seperti zina, minuman keras, dosa kepada Allah ya, khususnya kayak perzinaan, hendaknya dia tutup. Waman yubdilana, kata Nabi, yang menampakkan, nukim lahu kitab Allah, akan dihukum. Maka kalau punya kesalahan misalnya, na'udzubillah punya masa lalu kehinaan, zina, tutup. Ini tugas orang untuk menutup aibnya. Sisi lain, orang yang mau menikah, gak boleh mengorek-ngorek, kamu pernah zina enggak? Ini kurang ajarnya manusia. Bahkan sebagian mengatakan kalau orang menanyakan kamu berzina, itu termasuk bagian daripada qadzaf, menuju orang berzina. Coba Anda tanya, pernah zina ya? Kan kurang ajar. Gak boleh kita bertanya tentang hal yang demikian itu. Sisi lain, tugas seorang hamba untuk menutup aibnya. Sisi lain, kita tidak boleh bertanya. Kemudian bab masalah menikah, hendaknya menikah itu memilih. Wong jelas berzina, kenapa kau nikahi dia? Kan begitu. Kalau kamu tahu di saat dia masih suka berzina, jangan pilih dia. Ada kisahnya sahabat Nabi itu datang ke Rasulullah mau menikahi seorang perempuan namanya Anak atau siapa seorang, atau Ummul Mahzul atau siapa itu. Ada seorang perempuan, dia itu adalah pezina, mohon maaf, pelacur seperti itu. Minta izin kepada Nabi untuk menikahi dia, lalu turun. Turun ayat tadi sebutkan, nanti ayat katakan ayat An-Nur, az-zani la yankahu ila zaniyah. Pezina itu yang menikahi hanya pezina. Maksudnya orang berzina yang tidak pernah tobat, tetap saja dia dengan kehinaannya, ya yang mau dengan dia ya berzina. Sama. Laki-laki berzina yang belum tobat tampak dengan kezinaannya, yang mau ya sama-sama berzina. Maksudnya Nabi mengingatkan, turun wahyu kepada sahabat Nabi, melalui kepada Nabi, untuk sahabat Nabi kan, jangan nikahi dia. Karena dia berzina. Dan belum tampak tobat dari dia, wong dia masih aktif kok dalam perzinaannya, dia masih suan, jangan nikahi dia. Tapi kalau sudah tobat, babnya beda. Makanya kalau sudah ada seorang wanita melakukan zina, kok bertobat, ya tidak golongan ini, karena sudah tobat, bukan kata ibu bin adzami kaman ladzambalah. Orang bertobat dari soal seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tiba-tiba seorang laki-laki yang baik, soleh, menikah dengan seorang perempuan yang punya masa lalu zina. Tidak sesuai dengan ayat. Oh, enggak. Ini sudah dihapus oleh Allah. Karena dia bertobat, menyesali dosanya, maka sebuah kebodohan, kedunguan kalau ada orang mengumbar kisah perzinaannya. Kebodohan, kedunguan. Tadi pertanyaannya sekolah, kenapa kan kita kalau menikah tidak boleh dengan perempuan zina? Iya, perempuan zina yang pezina, yang terang-terangan, yang tidak malu menyebut perzinaannya. Jangan, kenapa? Bukan saja dia adalah mungkin sudah biasa dengan kehinaan. Khawatir juga suatu ketika kamu tidak kuat lalu mengungkap perzinaan tersebut saat punya masalah. Ah, kamu begitu. Kemudian apa? Engkau akan dibawa was-was kalau kamu tidak punya iman. Di saat jauh dari istri sebentar saja, jangan-jangan, penyakitnya dulu kambuh lagi. Jangan-jangan. Terus akan timbul was-was. Makanya dari pihak yang pelaku zina hendaknya tutup, jangan ceritakan siapapun. Hanya orang dungu saja yang bercerita. Makanya Nabi di saat ada orang laki-laki datang, ada Ma'is, ada Ghamidiyah. Kemudian banyak yang datang kepada Nabi yang pernah melakukan zina, Nabi mengatakan, la'allaka, jangan-jangan kamu hanya berciuman, bersentuhan saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah. Nabi mengatakan, la'allaka fakhatta, mungkin hanya tidak sampai masuk. Tidak kami melakukan. Nah, Nabi berusaha untuk menghindarkan dia dari pengakuannya. Nabi menghindar, baik. Jadi tadi ya, bagi yang pernah kepleset dalam zina, berusaha untuk menutup aib tersebut. Di sisi lain, Anda tidak perlu boleh banyak tanya tentang perzinaan seseorang. Kemudian, jika Anda ingin menikah, menikah itu memilih. Kenapa menikahi dengan pezina? Hah? Ya kan? Oh, enggak ada wanita yang lebih istimewa dan sebagainya. Kan begitu. Kalau sudah pezina, enggak, kenapa kok nikahi? Kalau tobat, enggak ada yang tahu kalau dizina. Orang sudah tobat, maka seorang laki-laki soleh menikahi seorang wanita yang pernah berzina lalu bertobat, enggak ada masalah. Adapun yang terakhir itu, yang katanya tadi ada haramnya, dzalika wa hurima dzalika 'alal mu'minin, ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya mengatakan itu sudah dihapus hukumnya oleh wa ankihul ayyama minkum, yang boleh kau nikahi adalah perempuan-perempuan yang tidak punya suami. Biarpun berzina mereka tidak punya suami. Selagi tidak punya suami, boleh engkau nikahi. Jadi kalau memahami ayat, tidak boleh langsung gleger begitu, langsung diterapkan. Haram. Enggak boleh menikah dengan bekas berzina. Yang sangat kuat, yang masih aktif berzina. Aktif menjual diri, aktif itu, awas, jangan kau pilih dia. Tapi kalau sudah orang tobat, enggak masuk pembahasan ini. Tobat seperti orang yang tidak punya dosa. Taibu minad dambi. Selesai. Jadi ada tiga model tadi, jangan lupa. Yang pernah kepleset, jangan umbar aibmu. Kemudian Anda tidak boleh pengen tahu tentang keadaan seseorang. Sebuah kesalahan. Wong Allah saja ingin menutup, kenapa Anda pengen tahu? Kemana? Saya urusannya. Apalagi ini beberapa waktu yang lalu kita dengar tentang, diperiksa tentang keperawanan mau masuk sekolah apa ini, adalah sebuah kegilaan juga. Kemudian yang ketiga, jika Anda ingin menikah, Anda harus memilih. Gitu loh. Anda harus memilih. Kalau terjadi pernikahan antar seorang laki-laki soleh dengan wanita berzina, misalnya, kalau dia sudah tobat, selesai kisahnya, nggak akan dilarang. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa, dan bisa saja dia lebih solehah dari yang lainnya, sehingga tidak boleh kita merendahkan. Maka kita harus punya program menutup aib, khususnya zaman rusak ini. Naudzubillah. Di zaman hancur ini, perzinaan begitu mudahnya, hina zina mudah dilakukan oleh seorang hamba. Naudzubillah. Padahal namanya perzinaan itu betul-betul kehinaan. Dulu wanita Arab, biarpun dalam keadaan masih kafir pun, mereka masalah perzinaan sangat menjaga. Hindun itu di saat menjadi kafir, orang yang paling termasuk sangat berwibawa. Dia bisa menggerakkan peperangan. Dia yang menyuruh Wahsy dibayar, membayar Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah dan membelah dadanya Sayyidina Hamzah dan dimakan. Tapi setelah masuk Islam, diajak baiat Rasulullah. Kalian wanita akan aku ajak baiat. Baiat untuk apa ya Rasulullah? Allah tasrikna. Agar kalian tidak mencuri, marhaba. Kami tidak akan mencuri Rasulullah. Apalagi untuk tidak minum minuman keras. Kami tidak akan minum minuman keras. Tahu Nabi mengatakan, Allah taznin. Agar kalian tidak berzina. Protes Hindun, Sayyidina Hindun. Adaznil hurratu ya Rasulullah. Apakah kebayang orang merdeka seperti saya ini berzina? Bagi orang mulia itu enggak kebayang zina. Pintu halal ada, kenapa berzina? Adaznil hurratu. Apakah boleh berzina orang seperti saya sampai harus berbaiat? Begitu mudahnya sekarang melakukan kehinaan zina. Orang mulia susah melakukan zina. Orang mulia susah melakukan zina. Maka dari itu, karena zina adalah kehinaan yang pernah kepleset, jangan umbar kehinaan tersebut. Tutup, biar orang tidak merendahkanmu. Dan semua aib begitu mudah dihapus. Bahkan kalau bapaknya kafir, kok masuk Islam namanya mu'allaf. Seorang cucu punya kakek mu'allaf masih bangga. Tapi seorang cucu punya kakek bekas pezina, aib itu akan nempel di jidat sampai kapanpun. Na'udzubillah. Ada pintu halal. Takutlah kepada Allah. Menujulah pintu halal. Ngapa harus melakukan yang haram? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, datangnya dari hamba Allah dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, minta bantuan doanya agar kami wanita bercadar diberikan Allah kekuatan dalam istiqomah, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh fitnah pada wanita bercadar sangat besar dampaknya bagi kami di lingkungan masyarakat, khususnya yang tinggal di Jawa. Ada yang diejek, diteriaki teroris. Bahkan yang parahnya, teman saya ada yang bercerita sampai dilempari batu. Ada juga yang didorong saat naik motor sampai jatuh. Sekarang saya mau keluar rumah, ada perasaan takut juga Buya. Masalah cadar, bagi adik-adikku yang sudah dimudahkan untuk bercadar, kalian harus bersyukur. Kemudian juga akhlak semakin baik. Kemudian jangan merendahkan yang belum bercadar, karena cadar adalah masalah khilaf. Nah, kan kami tegaskan di pondok ini tidak diwajibkan cadar. Tapi tidak pernah kita larang kalau ada anak pakai cadar. Sebuah kemuliaan. Karena paling tidak orang bercadar sudah tidak pengen kecantikannya dilihat oleh orang. Ini adalah poin. Tapi kalau ternyata dengan cadar yang menjadikan dia meremehkan orang lain, maka telah busuk hatinya. Merendahkan. Istrinya, ini apa, haji apa, enggak cadar. Nah, ini kalau sudah merendahkan orang lain, maka rendahlah dia. Maka bagi yang bercadar, saya nasihatkan pada yang bercadar. Kalau Anda sudah bercadar, bersyukur, niat yang benar karena Allah, jangan rendahkan siapapun. Wanita yang belum bercadar pun adalah bukan melanggar, karena itu khilaf di antara ulama. Memang yang dikukuhkan bercadar. Cuman masyarakat kita Indonesia banyak tidak bercadar, jangan sampai dengan cadarmu engkau membuat dinding pemisah di antara kamu dengan mereka. Lalu Anda, kalian merendahkan mereka, ini kesalahan. Kelihatannya bercadar tapi hatinya bertambah kotor. Satu. Kemudian yang kedua, bagi yang belum bercadar, awas hati-hati. Jangan merendahkan cadar, karena cadar direstui oleh Nabi. Dan wanita-wanita Arab saat itu adalah bercadar dan Nabi mengizinkan. Sehingga inilah pendapat yang dikukuhkan baik cadar. Cadar itu ada urusannya dengan syari. Cadar bukan budaya Arab. Sangat salah dan bohong dusta yang mengatakan cadar budaya Arab, bukan. Cadar adalah sangat syar'i. Menutup aurat, cadar adalah sangat syar'i. Biarpun dalamnya adalah khilaf. Maka, siapapun engkau, wahai adikku, kalau engkau belum pakai cadar, wong yang pakai cadar saja merendahkan yang belum pakai cadar, enggak boleh. Apalagi yang tidak pakai cadar, merendahkan yang bercadar. Khawatir imanmu yang rontok. Apalagi sampai nyenggol motornya dan melempari. Apa yang Anda inginkan di balik itu semuanya? Kalau memang ada orang teroris pakai cadar, itu bukan cadarnya manusianya. Apakah besok tiba-tiba ada orang pakai kaos Al-Bahjah ngerampok, lalu Anda datang ke pondok Al-Bahjah perampok begitu? Ya kan enggak. Itu kan orang per orang. Dia pakai cadar enggak benar. Karena cadar itu ada simbol kemuliaan, banyak orang jahat menggunakan itu. Biarpun jahat menggunakan itu ada, tapi jangan kau musuhi cadarnya. Lalu semua orang berjadar, kau rendahkan, kau sudah bahaya dalam keimananmu. Apalagi setelah itu berkata begini, yang penting tuh hati. Wah, itu sombong lagi. Yang penting hati. Mengatakan hatimu lebih hebat itu saja sudah kotor, busuk kok. Siti Fatimah Zahra sangat rapi dengan auratnya, enggak pernah mengatakan yang penting hati kok. Memang Siti Fatimah jelek hatinya, sehingga beliau harus rapat menutup auratnya. Ini ada orang sudah tidak menutup aurat. Ingat, merendahkan itu yang enggak boleh. Maka tadi ingatkan, yang cadaran enggak boleh merendahkan yang belum pakai cadar. Yang belum menutup aurat lagi-lagi, lebih lagi, tidak boleh merendahkan yang sudah pakai cadar atau menutup aurat. Jangan sekali-kali engkau mengatakan yang penting hati. Berarti anda sombong, di puncak kesombongan. Hati-hati. Yang penting hati. Alangkah banyaknya mendengar wanita ngomong begitu. Yang penting kan hati. Oh, berarti hatinya orang pakai kerudung jelek semuanya. Enggak sadar dia begitu. Innalillah. Ya, jadi kalau anda melihat orang bercadar, memang ada mungkin kelompok yang keras dan sebagainya. Tapi bukan cadar yang salah, pemikirannya. Akidah yang dianut. Cadar adalah sangat syar'i. Jangan sampai jadi bahan olokan dan bahan ecekan ya, karena semua yang ada hubungannya dengan Nabi, kalau jadi bahan ecekan kita mengecek Rasulullah. Yang ada di antara para ulama adalah khilaf. Selagi khilaf, ya khilaf. Yang berjadar jangan merendahkan yang belum pakai jadar, yang tidak pakai jadar, apalagi jangan merendahkan yang berjadar. Baik, itu saja nasihat kami. Jadi dua belah pihak ya. Kalau sudah berjadar jangan sok banget berlebihan. Guayanya bikin orang keculinu. Biasa sajalah kalau sudah pakai cadar, ya wajar berlakumu. Jangan semuanya gara-gara bercadar kemudian menjadi orang risih kepada perilakumu. Yang wajar, yang normal ya. Baik, itu saja. Kemudian bagi yang melihat orang bercadar, lihatlah bahwasanya dia adalah orang yang sudah menjagamu lebih aman. Kamu tidak perlu menjaga matamu untuk melihat bibirnya. Kamu tidak perlu menjaga matamu untuk melihat hidungnya. Kamu tidak perlu menjaga matamu untuk melihat wajahnya. Bersyukurlah, hai kaum pria, aman. Tidak tergoda lagi hatimu. Makanya ini sebuah kemuliaan, jangan dirubah menjadi sebuah kehinaan. Baik ya, itu saja nasihat untuk semuanya. Yang bercadar istiqomahlah karena Allah. Yang belum bercadar, tutuplah auratmu yang wajar, yang benar ya. Jangan sampai senang berdandan untuk orang yang haram untukmu, ada hitungannya di hadapan Allah. Kalau mau cantik model-model sana dengan suamimu sana itu boleh, tapi kalau dengan orang di luar yang wajar saja. Dan kaum pria, ghaddul basar, jaga matamu, jangan kau umbar matamu, jangan bikin mata celalatan lalu menjadi sebab Allah murka. Wanita, laki-laki mulia adalah yang bisa menghormat wanitanya, wanita mulia adalah yang bisa memuliakan dirinya. Allahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalli alaihi wasallam. Saya ingin bertanya tentang masalah takwa, Buya. Apa itu? Tentang masalah takwa. Apabila kita masih terpleset dalam hal larangan kepada Allah dan masih lalai dalam perintah Allah, apakah kita masih termasuk orang yang bertakwa? Terima kasih. Bagaimana jika orang yang masih lalai dengan perintah Allah, suka melanggar larangan Allah, maka masih disebut dengan bertakwa? Akan disebut, iya, akan tetap disebut sebagai orang bertakwa jika terlihat setelah dia melakukan. Kalau ada orang melakukan dosa, kemudian setelah itu ada penyesalan kepada Allah, dia bertakwa. Jadi ingat, disebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Pertama, alladzina yufikuna fis-sara'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina an-nas wa yuhibbul muhsin. Wal ladzina idza fa'alu fahishatan, berbuat salah manusia. Tapi dia golongan bertakwa tadi. Idza fa'alu fahishatan, setelah itu apa? Dzakarullah, astaghfaru li dzunubihim, mohon ampun. Ini berbuat dosa, tenang-tenang saja, bohong, enggak bertakwa dia. Jadi mungkin kita bersalah, memang kita tempat bersalah, hanya Nabi yang dijamin tidak bersalah. Jadi seorang hamba kepleset dalam kemaksiatan, iya. Tapi setelah dia kepleset itu ada penyesalan, nyesal itu nyesal sungguhnya, bukan pura-pura. Aku nyesal, kapan lagi ya? Aku, ya. Bohong dia, Allah Maha tahu, biarpun tidak diucapkan oleh dia kita. Makanya katanya tobat, nomor teleponnya masih disimpan, baju hadiahnya masih disimpan, katanya tobat, bohong itu. Ini kalau tobat itu menyesal. Mungkin punya seorang laki-laki punya pengalaman, perempuan punya pengalaman dengan seorang laki-laki yang haram, biarpun tidak sampai zina, tapi sudah masuk mukaddimah zina, kemudian dia tobat, hijrah, astagfirullah, semua yang mengarah kepada sana akan dihapus, nomor telepon, hadiah, semuanya ku hapus dia. Masih menyimpan nomor teleponnya. Oh, itu sudah berkata dalam hati, ya, biarpun kita tidak ngomong, suatu ketika akan aku hubungi lagi. Iblis, bohong dia tobatnya. Jadi tobat itu tobat benar. Kalau sudah tobat kok kepleset lagi, ini babnya beda, karena dia tidak niat. Ada orang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku suka melakukan dosa, bagaimana? Tobatlah. Tapi setelah tobat aku dosa lagi. Tobat lagi. Tapi setelah itu saya melakukan dosa lagi. Tobat lagi. Melakukan lagi, ya Allah. Tobat lagi. Sampai kapan ya Rasulullah? Ya Allah, ya Rasul. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai kau bosan tobat, baru Allah tidak mengampunimu. Tapi tobat yang benar, bukan tobat, bukan kapok-kapok lombok. Kapok lombok itu apa sih? Kepedesan katanya, tapi malah beli lombok di pasar. Itu loh, kapok lombok, bohong tobatnya. Jadi, tapi lomboknya beli lagi dia, masih nyimpen di kulkasnya. Itu kapok lombok, sudah tahu berdosa, malah sebab-sebab melakukan dosa masih disimpan, bohong. Tapi kalau seorang hamba, aku kan dosa, astagfirullahaladzim, ini gara-gara ini. Allah ampuni dia, dan dia diangkat sebagai orang bertakwa. Kalaupun kepleset, judulnya beda, bukan judul lanjutan, bukan. Seperti itu, bisa bertakwa dari orang. Bahkan dikatakan at-taibu min adzambi kama la dzambalah. Bahkan kalau orang bertobat bisa masuk maqam mahbubiyah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan orang yang bertobat. Maqam dicintai oleh Allah, tobat. Kalau tobat dari dosa. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami hormati, kami mau bertanya. Kebetulan kemarin saya diajak teman untuk datang ke sebuah KBIH mau menanyakan masalah Ba'dal Haji. Teman saya itu bertanya, pengen membadalkan haji orang tuanya, biayanya berapa? Terus dari KPH itu dijelaskan, itu dari 7 juta, 10 juta, sampai 15 juta. Nah, teman saya itu pengennya yang membadalkan hajinya itu kiai sepuh di sebuah pondok pesantren tersebut, yang mungkin nilai biayanya lebih mahal. Yang penting, berapa aja yang penting, yang membadalkannya itu kiai sepuhnya. Nah, membadalkan haji dengan biaya yang kriterianya beda-beda ini, apakah sama aja dari 7 juta sampai 15 juta nanti, istilahnya sama akan diterima Allah enggak gitu ya? Terus satu lagi, kepada siapa kita kalau mau membadalkan haji orang tua kita yang telah meninggal. Satu lagi, seandainya saya pengen membadalkan haji orang tua saya yang telah meninggal kepada mutawif umroh yang pernah kami kenal di Mekah, misalnya ada biayanya nanti kita transfer, itu bagaimana Bu ya? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badal haji itu ada, khususnya orang yang telah meninggal dunia yang sudah wajib haji, maka diambilkan dari harta warisnya sebelum dibagi untuk digunakan untuk jadi badal haji. Atau orang ma'dzub nanti, orang yang sudah tua renta, yang memang secara aturan gak mungkin berangkat ke sana, maka boleh dibadalkan. Siapakah yang boleh membadali haji? Yang boleh membatali haji pokoknya ya orang Islam tentunya jelas. Yang boleh membatali haji adalah orang yang sudah pernah haji. Yang belum pernah haji enggak boleh membatali dalam madhab kita Imam Syafi'i. Siapakah orangnya? Suka-suka, pokoknya orang sudah haji. kenal tidak kenal sah. Kiai bukan kiai sah. Pahalanya apa beda? Yang menjadikan beda adalah niat Anda waktu memberikan uang. Kalau Anda misalnya membantu, wah ini thalibul ilm, kebetulan dia butuh, dia punya, saya siapa mau saya batalin, biar saya dapat duit nanti bisa untuk beli kitab, berarti Anda sambil membayar, tapi Anda menolong dia. Nah, jadi pahalanya enggak beda, menjadikan beda niat Anda. Tujuannya apa sih? Kalau nolong kiainya, wah, kiainya fakir banget, ini perlulah saya bantu. Nah, ini boleh. Tapi kalau antara kiai sama orang awam, enggak ada beda, karena urusannya bukan urusan di amalnya dia, amalnya itu sah tidak sah, amalnya itu adalah terima tidak terima, bukan urusan dia. Dia yang penting adalah melakukan jalan. Ihram di miqatnya, tawaf, ikram di miqatnya, wukuf di Arafah, melempar jumrah, tawaf ifadah, sa'i, selesai. Jadi kalau sudah masih badal haji itu ibadah badani, yang urusan hatinya itu enggak. Yang penting dia menjalankan rukun zahir. Baru Anda yang membayarkan, itulah niatnya seperti apa, hubungannya dengan Anda. Nah kalau misalnya apa? Oh lebih mahal ya. Nah kenapa kalau lebih mahal? Ya karena dia sudah pengalaman atau apa? Enggak ada beda. Bahkan mungkin perlu Anda mengambil yang paling murah deh, yang penting terlaksana, selebihnya akan saya berikan fakir miskin yatim piatu. Bagus itu. Jangan gara-gara milih yang murah pelit lagi. Anggap saja budgetnya 15 juta. Oke, keluarkan 15 juta. Cuman dari 15 juta ini saya cari, barangkali ada yang lebih murah, 200 juta, 5 juta. Hah, lumayan 10 juta untuk bangun musola di samping rumah saya. Itu bagus kalau seperti itu. Jadi enggak ada hubungannya dengan yang menjalankan. Karena ini ibadah badaniyah. Karena dia menjalankan saja sesuai dengan rukun-rukunnya, rukun fardunya selesai. Tinggal niat Anda. Baik, kemudian tadi kalau Anda minta tolong kepada yang mutawif di sana boleh saja kok. Yang penting dia sudah pernah haji. Satu selesai. Dan peringatan kepada para anak-anak yang punya orang tua telah meninggal dunia. Maka kalau kemudian mereka sudah kaya, cukup harta, jangan buru-buru dibagi harta warisnya, kecuali dipotong untuk badal. Dan badal itu bisa saja berangkat sendiri, tapi biayanya mahal sampai 40 juta, bisa saja dibayarkan kepada orang yang biasa menerima badal, dengan harga misalnya hanya $700 atau kurang lebihnya 10 juta dan seterusnya. Kemudian yang perlu Anda perhatikan adalah kejujuran orang yang akan Anda mintai untuk menjadi badal. Kalau modelnya pendusta ya jangan, nanti Anda akan was-was terus panjang waktu, biarpun pahala tetap dapat tapi was-was. Tapi kalau ada tanda santri, orang soleh, orang baik, maka nanti menunjuk kiai itu mungkin dia lebih bisa dipercaya, gitu saja babnya. Bukan perbedaan urusan pahala, wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Bismillah. Majelis Al-Bahjah, Majelis Indramayu. Maulid Nabi Muhammad SAW, maulid dan milad yang ke-6, kajian putri bersama Umi ya. Dan kami Senin yang akan datang 2000 Utsani atau 10 Desember pukul 7.30 di Gedung Islamic Center Cirebon. Malam cinta ya, insyaallah. Besok Senin ini di Islamic Center Cirebon. Malam cinta Rasul hari Senin malam Selasa 24.000 Utsani atau bertepatan tanggal 31 Desember Maulid di alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon, habis Isya. Maulid Akbar Buyut hari Ahad pagi, setelah dari sini 29 Rabiul Tsani atau 6 Januari di Buyut Gunung Jati. Pendaftaran santri non formal kelas tafaqquh sudah dibuka. Dewasa 14 tahun tafaqquh untuk menjadi ustadz ulama, 14 sampai 22 tahun umurnya. Program tahfidz anak-anak kecil sudah dibuka juga pendaftarannya, usia 8 sampai 12 tahun. Jangan telat. Sudah kami tegaskan, yang telat tidak bisa diterima. Enggak boleh ada susulan-susulan yang merepotkan. Kadang-kadang sudah selesai pendaftaran nangis-nangis nih. Kenapa mulai kemarin? Enggak sempat. Jangan. Jadi supaya panitia itu enggak capek ngulang-ngulang ujian, ngulang-ngulang mabit, ngulang-ngulang ini ya. Jadi yang telat nanti ya ditunda tahun depan. Makanya segera daftar, cari informasi supaya tidak merepotkan tim. Ada pendaftaran santri kilat, ibu-ibu yang pengen mengenalkan anaknya dengan pesantren, santri kilat. Sengaja santri kilat kita buat secepat mungkin. Yang penting kenal deh dengan pondok. sebelum mereka jenuh sudah diizinkan untuk pulang. 20 Rabiul Awal atau 23 sampai 23 Rabiul Awal sampai dengan 10 hari ya. 1 sampai dengan 23. Pendaftarannya 23 Rabiul Awal sampai Rabiul Tsani atau 1 sampai 20 Desember itu pendaftarannya. Kalau tidak salah pesantren kiratnya hanya beberapa hari saja, 3 hari 4 harian kalau tidak salah. Program formal ada SD-ku, SMP-ku, SMA-ku, Al-Bahjah Pusat. Dan juga ada SMP-ku, Al-Bahjah Cianjur. SMP-ku, Al-Bahjah Cianjur. Dan SMP-ku, Al-Bahjah Batam. SMP-ku, Darul Hasan Cianjur. SMP-ku, Az-Zainiyah Batam. Yang bergabung dengan infak, silakan jangan putus. Yang belum segera sambung dengan infak center Al-Bahjah. Boleh melalui program infak, instalasi saluran air, atau anak tua, orang tua asuh, atau melalui bulanan, atau macam-macam. Kalau ingin berderma, ke nomor rekening atas nama Yayasan Al-Bahjah dengan BSM Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7200 4292. Dan juga korban bencana alam, kita buka rekening untuk korban bencana alam. Disalurkan melalui bank muamalat nomor rekening 1390123123 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusul alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara kami yang pernah melakukan sebab-sebab kehinaan atau melakukan dosa di masa lalu, kami mohon ya Allah tutup aib kami dan aib mereka semua. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa kami. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk melakukan kebaikan. Jauhkan kami dari segala kemungkaran. Dan kami mohon ya Allah, karuniakan kepada kami nikmat-nikmat yang bisa kami gunakan untuk mendekatkan diri kepadamu. Jangan sampai nikmat-nikmat yang kau berikan lalu kami gunakan untuk maksiat. Inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah agar kami bisa berzikir untukmu kepadamu ya Allah. Bisa kami mensyukuri nikmatmu ya Allah. Agar kami bisa benar dalam beribadah ya Allah. Kami mohon ya Allah anak-anak kami jaga mereka semua. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Orang tua kami, jadikan mereka orang tua ahli surga. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Yang sakit sembuhkan. Dari kami semua ini ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ya Allah, segala kebaikan, keikhlasan, segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kirimkan kepada kami ya Allah, hamba-hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemahaman yang benar kepada firman-firman-Mu ya Allah. Mudahkan kami mengamalkannya. Dan kami mohon jaga hati kami ya Allah, jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari prasangka buruk, jauhkan kami dari merendahkan orang lain. Dan jadikan hati kami hati yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh. Soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Yang bisa berjuang dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan ilmunya. Dan kirimkan kepada tempat ini santri-santri yang tulus, yang ikhlas, ya Allah. Dan orang tua yang tulus dan ikhlas. Dan siapapun yang belajar di tempat ini, Allah mudahkan mereka untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadikan mereka adalah hamba-hamba yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kami dan mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.